Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada malam hari ini insyaallah kita belajar nahu, karena tadi seharusnya jadwal tanbihul afham tidak sempat murojaah. Barakallahu fikum. Untuk memanfaatkan waktu, kita isi dengan lanjutan pelajaran kita 6 kitab al-muyassar dalam ilmu nahu. Barakallahu fikum. Yang mau bergabung silakan, yang memanfaatkan waktunya dengan yang lainnya murojaah Quran dan yang lainnya, tafadhalu. Barakallahu fikum. Indak ya Batalhah, apa yang dimaksud dengan an-nawasib, adawatun nasibah, alat-alat yang menasobkan fi'il mudhari'. Coba sebutkan adawat an-nasibah abali. An, lan, lan, izan, kai, lamu kai, lamul juhud. Satu lagi, hatta. 6. Itu yang dimaksud dengan al-adawat an-nasibah, yang menasobkan fi'il mudhari'. Contohkan fi'il mudhari dari sahihul akhir yang mansub. Aba Asiyah. Naam. Lan yashraba. Naam. Lan yashraba atau lam yashraba. Ya, mansub. Lam yashraba. Apa tanda nasabnya? Fathah. Naam, karena dia sahihul akhir. Datangkan fi'il mudhari yang mansub yang tandanya dengan hadfun nun. Aba Abdirrazzaq. Lam yashraba. Lan yashroba, pakai lan. Nah, asalnya yashrobani. Pakai lan menjadi lan yashroba. Tanda nasabnya apa? Tanda nasabnya apa? Hadfun nun. Karena dia termasuk amthilatul khamsah. Nah. Apa yang dimaksud dengan adawat al-jazimah? Aba Ghassan. Alat-alat yang menjazmkan. Menjazmkan apa? Menjazmkan apa? Menjazmkan fi'il mudhari. Nawasib an-nas, adawat an-nasibah, adawat al-jazimah, semuanya kaitannya dengan fi'il mudhari. Tidak terkait dengan fi'il madhi tidak terkait dengan fi'il amr. Mana yang dimaksud al-adawat anna al-jazimah Aba Ramdhani? Lam, lamma. Kemudian alam, alamma. Kemudian lam amr, lam anna la annahiyah. Adawat al-jazimah dibagi menjadi dua. Ada yang menjazmkan satu fi'il mudhari. Ada yang menjazmkan dua fi'il mudhari. Yang telah disebutkan tadi lam, lamma, alam, alamma, nam, lamul amri, nam, kemudian la annahiyah. Itu adawat al-jazimah yang menjazmkan satu fi'il mudhari. Coba contohkan fi'il yang majzum. Abadani, apa contohnya? Naam. Aba Najiyah, contoh fi'il mudhari yang majzum. Seperti apa contohnya? Lam tanjah. Siapa? Lam talam tanjah. Engkau tidak apa? Engkau tidak beruntung. Lam tanjah. Nah. Ya. Lam tanjah, engkau tidak lulus. Tanjah fi'il mudhari majzum dengan sebab lam masuk ke dalamnya. Lam yalid. Asalnya yalidu, walada yalidu, lam yalid. Walam yulad, alam nashrah. Nah, itu semuanya fi'il mudhari majzum. Nah, dengan adawat jazimah yang menjazmkan satu fi'il mudhari. Yang bagian yang kedua, adawat al-jazimah yang menjazmkan dua fi'il mudhari. Fi'il yang pertama disebut fi'il apa? Fi'il yang kedua disebut apa? Aba Umar, nah, masih ingat? Hah? Enggak ingat? Enam. Bagian yang kedua ada adawat al-jazimah. Yang alat-alat yang menjazmkan fi'il mudhari, yang menjazmkan dua fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang pertama disebut apa? Fi'il mudhari yang kedua disebut apa? Hah? Aba Atifah. Nah, ya fi'il yang pertama disebut fi'il syarat. Fi'il yang kedua disebut jawabu syarat. Wa jazauh. Apa contohnya Aba Atifah yang menjazmkan dua fi'il mudhari? Man ya'mal su'an yujzabih. Barang siapa yang mengamalkan suatu kejelekan, maka dia akan dibalas sesuai dengan kejelekan itu. Ayat Al-Quran. Man di sini adawat jazimah yang menjazmkan dua fi'il mudhari. Fi'il pertama man ya'mal, ya'mal majzum dia. Karena dia fi'il syarat. Tanda jazmnya sukun karena sahihul akhir. Yujza, maka dia akan dibalas. Ini jawab syarat dan balasannya. Nah, ya. Siapa yang menanam maka dia akan memetik. Nah, itulah nam. Man yazra yahsud. Barang siapa yang menanam maka dia akan menuai. Barakallahu fikum. Menanam kejelekan akan menuai kejelekan, menanam kebaikan maka dia akan menuai kebaikan. Ini contoh fi'il mudhari. Barakallahu fikum. Yang dijazmkan oleh adawat al-jazimah yang menjazmkan dua fi'il. Apa saja yang menjazmkan dua fi'il itu sebutkan. Naam, Aba Marwazi yang menjazmkan dua fi'il. Yang pertama in, yang kedua idma. Idza dalam syair, naam. Man. Apalagi ma, mahma, nam, mata, ayana, aina, anna, haithuma, kaifama, ayyun. Nah, ini apa? Adawat al-jazimah yang menjazmkan dua fi'il mudhari. Nah, fi'il pertama disebut fi'il syarat. Fi'il yang kedua sebagai jawab. Jawab syarat. Kedua-duanya majzum. In tajtahid tanjah. Jika engkau sungguh-sungguh, maka engkau akan berhasil. Akan lulus. Barakallahu fikum. Enam. Nah. Kita lanjut. Barakallahu fikum. Pertemuan terakhir kita membahas tentang dhamir. Dhamir secara global dibagi berapa bagian, Aba Saudah? Dua, dhamir apa? Dhamir muttasil dan dhamir munfasil. Apa yang dimaksud dengan dhamir muttasil? Naam. Dhamir muttasil. Aba Abdurrahman. Dhamir yang bersambung. Secara bahasa muttasil bersambung. Kalau secara istilah ilmu nahu apa dhamir muttasil? Naam Nabil. Dhamir yang tidak bisa terletak di awal kalam. Dhamir yang tidak bisa sebuah kalam diawali dengannya. Enam. Itu dhamir apa namanya? Dhamir muttasil. Sebuah dhamir yang tidak bisa mengawali sebuah kalam. Enam. Apa contohnya Darman dhamir muttasil? Jalastu. Mana dhamir muttasil? Tu, nam jalas tu. Ya, dhamir muttasil dia. Dhamir yang tidak bisa kalam diawali dengannya. Darabtu, zahabna, katabtum, jalastum. Nah, itu namanya apa? Dhamir muttasil. Apa yang maksud dengan dhamir munfasil? Anas. Dhamir yang bisa mengawali sebuah kalam. Sebuah al-kalam. Bisa di awal kata. Nah, seperti apa dhamir munfasil? Mana dhamir munfasil? Zaki. Nahnu. Nah, di semua dhamir 14. Huwa huma hum hiya huma. Hunna anta antuma antum anti antuma antuna anna nahnu. Ini dhamir apa? Munfasil. Apa yang maksud dengan dhamir bariz? Aba Hudzaifah. Naam, dhamir yang memiliki bentuk di dalam lafaz, ada bentuknya. Naam, ini namanya dhamir bariz, nampak. Ada bentuknya pada kata. Naam. Ini dhamir bariz. Apa lawan daripada dhamir bariz alwi? Mustatir. Lawan daripada dhamir bariz mustatir. Apa pengertian dhamir mustatir? Naam ghosan. Apa? Dhamir yang tidak memiliki bentuk di dalam lafaz. Enggak ada bentuknya dalam lafaz. Nah, tersembunyi. Itu dhamir mustatir. Seperti apa contohnya dhamir mustatir? Marwazi. Kata bagaimana dhamir mustatirnya? Apa takdirnya? Dhamir mustatir takdirnya apa? Huwa. Jadi dalam kataba ada dhamir yang tersembunyi takdirnya huwa. Dia telah menulis. Nah, dia itu dhamir mustatirnya. Enggak ada bentuknya di dalam lafaz. Kataba mana dhamir? Enggak ada. Tapi ada maknanya tersembunyi di dalamnya. Naam. Kalau katabat, mana dhamir mustatirnya? Katabat. Aba. Naam. Ahbab. Apa takdirnya? Hiya. Naam. Kalau katabat, dhamir mustatir hiya. Kalau ada bentuknya di situ, maka bukan dhamir bariz, tetapi dhamir mustatir. Seperti katabtum, ada dhamir. Katabta, katabna, ada. Jalasu. Naam. Jalasata. Naam. Zahaba. Ada lip itu semuanya ada bentuknya. Itu namanya dhamir apa? Naam. Bukan dhamir mustatir, tetapi bariz. Naam. Kita lanjut, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Masih bentuk pengenalan terakhir ini. Al-mudhakkaru wal-mu'annathu. Apa yang dimaksud dengan mudhakkar, apa yang dimaksud dengan mu'annath? Al-mudhakkaru huwa ma yadullu ala zakarin. Mudhakkar adalah sebuah isim yang menunjukkan kepada laki-laki. Ini menurut satu pendapat yang rajih. Di sana ada untuk mengatakan mudhakkar dan mu'annas melihat kepada apa? Naam. Naam, saya enggak jadi. Naam, saya cabut omongan. Masih tersamar dengan perkara lain. Al-mudhakkar huwa ma yadulu ala zakarin. Mudhakkar adalah sebuah kata yang menunjukkan kepada sifat laki-laki. Mislu Muhammadun. Mudhakkar, nama untuk laki-laki. Apa dhamirnya kalau begitu Muhammadun? Huwa atau hiya? Huwa. Naam. Waladun. Daftarun, baitun, ini namanya isim mudzakkar, bukan muannats. Yang kedua, al-muannats. Al-muannats. Huwa ma yadullu ala unsa, yang menunjukkan kepada perempuan. Mithlu. Aisyatu, nama perempuan. Maryamu, nama perempuan. Saburatun. Nih. Kenapa Aisyatu Maryamu tidak ditanwin? Aba Talha. Karena dia muannas. Saburatun juga muannas letaknya. Ini mana si Salim? Mana yang mana si Salim? Aisyah itu mu'annas salim. Masya Allah. Nah. Abadani. Kenapa Aisyah itu Maryamu enggak ditanwin? Nah. Isim yang tidak bisa menerima tanwin. Apa bahasa Arabnya? Hah? ينصرف اسم الذي لا ينصرف عائشه termasuk اسم الذي لا ينصرف ingat اسم الذي ينصرف تفصيل rinciannya kenapa ini Aisyah termasuk اسم الذي لا ينصرف Aba Ali Aisyah kenapa termasuk اسم الذي لا ينصرف Sebuah kata tidak termasuk ismul ladzi la yansarif kecuali memiliki dua alasan. Satu alasan kembali kepada lafaz, satu alasan kembali kepada makna. Iya. Aba Asia. Kenapa termasuk ismul ladzi la yansarif? Aisyah. Ahsanta Bali menjawab al-alam ma'ta'nis. Ya, karena dia nama orang dan juga dia nama mu'annas. Naam. Ya. Baik. Kalau Maryam, kenapa termasuk ismul ladzi la yansarif Maryamu? Naam. Aba Ilda Al-alam al? Apa? Nah, ayo, siapa ingat? Abdul Razak. Al-alam al? Ma'tanis. Al-alam al? Ujmah. Nah, Maryam. Nah, Ajam. Ada berapa tu rincian ismul ladzi la yansarif? Diingat. Lanjut. Anwa'u ta'nis, macam-macam mu'annas. Macam-macam mu'annas. Naam. Di sini ada 8 macam-macam ta'nis. Berarti yang 8 ini semuanya dihukumi mu'annas. Yang pertama, makana ala alaman mu'annasan. Yang pertama, nama wanita. Nama wanita. Nama wanita. Nama wanita walaupun tidak ada tanda mu'annasnya, maka dihukumi mu'annas. Walaupun tidak ada taknya. Nama wanita. Contoh, Fatimatu, Maryamu, Zainabu. Tidak ada di sini tanda apa? Pada kalimat Zainab, tanda mu'annas. Tetapi nama tersebut, nama wanita. Maka dihukumi mu'annas. Nah. Yang kedua, ma fi ta'un marbutatun. Nah, sebuah kata yang ada tak marbutahnya. Sebuah kata yang ada tak marbutah. Seperti madrasatun. Mu'annas dia. Karena ada tak marbutah. Mim sahatun. Apa mim sahah artinya? Fajar. Penghapus. Ada taknya. Mim sahah. Saburatun. Apa ini saburatun, Handalah? Papan tulis. Ada tak marbutahnya. Dihukumi mu'annas. Kalau mu'annas, domirnya hatahu. Aha, annaha, bukan annahu. Naam. Ya. Yang ketiga, mafihi aliputanis al-maksurah. Sebuah kata yang ada alif ta'nis maksurahnya. Mislu sugra, kubra, yumna. Ini semuanya apa? Ada alif ta'nis maksurah. Ada maksurahnya, maksurnya. Maka dihukumi mu'annas. Sugra, apa artinya sugra? yang kecil, kubra yang besar, yumna yang kanan. Yang keempat, ma fihi alif ta'nis al-mamdudah, sebuah kata yang ada alif ta'nis mamdudah, panjang, dibaca panjang, mamdud, ada madnya, dibaca mad. Sauda'u, yang hitam. Imra'atun sauda. Bayda'u, putih, yang putih. Imra'atun bayda. Safra'u, yang kuning. Baqaratun safra. Naam. Yang kelima, makana mu'annasan majazian, sebuah kata yang dianggap mu'annas secara majaz. Sebuah kata yang dianggap mu'annas secara majaz. Majazi. Bahasa Indonesia majaz dalam semua Indonesia juga. Majaz. Contoh, syamsun. Apa namanya syamsun? Matahari. Matahari dihukumi mu'annas. Nah, karena Allah menghukumi mu'annas dalam Al-Quran. Nah. Wasyamsi wa duhaha. Demi matahari dan waktu duhanya. Pakai ha. Nah. Ya. Yadun, tangan, dihukum mu'annas. Termasuk anggota badan dobel, dihukum mu'annas. Yadun, rijlun, ainun. Jadi kalau pakai domir, domirnya ha, bukan hu. Ainun, nah mata, nah dihukum mu'annas, sama anggota badan dobel. Nafsun, jiwa. Hukum mu'annas. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nafsu al-mutmainnah. Jiwa yang tenang. Nafsul mutmainnah. Irji'i. Nah, mu'annas kan? Kembalilah. Ila rabbiki. Kepada Rabbmu. Radiatan mardiyah. Dalam keadaan engkau ridho dan diridhoi. Hukum mu'annas, jiwa, nafs. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadukhuli fi ibadi, wadukhuli jannati. Naam. Yang keenam, jamu taksir. Apa? Sandal. Na'lun enggak? Bukan anggota badan dobel. Nah. Hah? Seperti bahasa kita majaz. Nah. Tidak berakal lawannya itu. Kalau disana bahasa Nahu ini. Nah. Dikategorikan mu'annas gitu saja. Dihukumi mu'annas, majazi. Karena dalam Al-Quran enggak ada majaz. Enggak. Ini benda ada. Hanya syamsun. Kemudian apa lagi? Bulan juga termasuk. Nah, malqamari idza talaha. Nah. Ya. Jadi gambar matahari jangan digambar perempuan karena aku perempuan. Memang matahari hukumi mu'annas oleh ayat Al-Quran, oleh hadis. Nah. Bintang mudakar, najmun, dihukum mudakar. Nah, apanya? Tidak bisa kita mengatakan baby dari si mana. Ini samai, samai mengikuti, mendengar dari Al-Quran menghukumi muannas. Enggak bisa begitu. Dalilnya dalam Al-Quran, wasyamsi waduhaha, gitu. Dari mana wasyamsi dekat muannas? Allah berfirman wasyamsi waduhaha. Duhaha pakai hadumirha, menunjukkan muannas. Idza tala'at, pakai apa? Ta'anis. Idza tala'ati syamsu. Dalam surat Al-An'am itu ketika Nabi Ibrahim mencari Rabbnya, matahari. Ketika terbenam, bazigotan dihukumi. Ketika terbit, bazigotan, pakai tak. Nah, muannas dihukumi. Nah. Ya. Nah. Ini matahari bulan. Dihukumi mana-mana. Kemudian yang keenam termasuk muannas adalah jam'u taksir. Jama' taksir dihukumi muannas. Rusulun, rusul, utusan-utusan. Ja'at rusuluna, pakai ja'at rusuluna. Iya, ada tanya. Ja'at rusuluna. Banyak dalam ayat Al-Qur'an. Enam, ya. Tetapi tidak dihukumi pakai domir hunna, tetap domir hum. Tapi dalam beberapa keadaan domirnya hiya. Enam, pakai tau ta'nits. Waqad kudzibat rusulun, sungguh telah didustakan rusul-rusul sebelumnya. Kudzibat, pakai ta. Arjulun, beberapa kaki, anggota badan domba termasuk kaki. Arjulun jamak taksir dari rijlun, rijlani arjul. Kemudian ayunun, ainun, ainani ayun. Jama taksir. Kalau diganti dengan kata domir, pakai ha. Yang ketujuh al-huruf. Huruf-huruf hijaiyah. Atau huruf-huruf ma'ani. Dihukumi mu'annas. Kalau pakai domir, pakai ha. Nah. Ba, fa, fi, min, ila, inna dihukumi muannas. Kalau dihukumi muannas tersebut dalam penggunaan. Ketika kita ganti domir dengan domir muannas, bukan domir muzakkar. Itu maksudnya. Ya, bukan hakikatnya ya. Bukan hakikatnya. Seperti matahari, dihukumi muannas penggunaannya. Bukan dari sisi hakikat dia muannas. Ya. Ketika domir diganti dengan ha, begitu. Yang terakhir, yang kedelapan, asma'ul qura, nama-nama daerah. Mislu Misr, Jakarta, Bandung, pakai domir ha nanti, bukan pakai domir hu. Innaha, nah, fiha, nah. Ini hukum apa jenis-jenis muannas, ada delapan. Yang paling banyak nama perempuan yang ada tak marbutohnya, nah, ya, itu yang paling terbanyak. At-tamrin latihan. Udhkur anwa' at-ta'nits mimma ya'ti. Sebutkan jenis-jenis ta'nits muannas dari kata-kata berikut ini. Yang pertama, yusra termasuk muannas. Dari sisi mana? Jenis apa? Indak, Aba Nabil, yusra. Kenapa termasuk muannas dari jenis apa? Yusra. Dari mati alif tanis maksu maksurah yusra yang kiri. Baqaratun. Naam, baqaratun. Wahyu termasuk tanis yang mana? Fihi ta'un marbutah. Hamra, abaima abnam. Man? Ahudaifah, hamra termasuk yang mana? Jenis yang mana muannasnya? Alif tanis mamdudah. Asya, Aba Imam. Termasuk jamu taksir. Atau yang lain. Selain jamu taksir. Mamdudah, alif tanis mamdudah. Udhunun, Aba Abdurrahman. Mu'annas majazian, udhun, telinga. Hukum mana termasuk anggota badan dobel. Rijlun. Naam. Alwi. Mu'annas. Naam. Majazi. Maitatun. Naam. Siapa itu? Naam. Maitatun gali. Muannas yang mana? Hah? Fauzi. Naam. Fauzi. Zaki. Alif tanis. Fihi ta'un marbutah. Ardun. Abdurrazzaq. Ardun. Nah, wal ardi wa ma tohaha. Nah, manas majazi. Ardun bumi juga dihukumi manas. Jannatun habil. Alif tani ta apa? Ta marbutah. Buyutun abu ahbab. Jama taksir ukhra fajar. Alif tanis maksura. Surabaya. Naam. Anas. Asmaul Qura. Anna. Naam. Hamid. Anna. Al-harfu termasuk huruf. Ayatun. Naam. Darman. Apa? Samar buta. Ahadithu wa banabil. Ahadithu. Tanis mamdudah? Enggak ada. Ahadith. Ahadithu. Termasuk apa ini ahadith? Nah, apa Udefa? Jamu taksir. Hadithun, hadithani, ahadith. Jamu taksir ya. Sama'un, Fauzi. Majazi, mu'annas, majazian. Sama. Matahari, bulan, kemudian langit, bumi, termasuk mu'annas. Dihukum mu'annas. Nah. Domirnya bukan asmaul rijal ya. Tetap nama laki-laki. Hu domirnya. Nah, seperti Hudzaifah, Mughirah. Nah, hukumnya apa? Mudzakkar domir hu. Nah. Karena asmaul rijal. Tapi termasuk ismul ladzi la yansharif. Nah. Wallahu taala alam, selesai dari pengenalan-pengenalan, mulai dari sekarang masuk bab marfu'at. Fa'il, naibul fa'il. Mana isim-isim yang dibaca dhammah, dibaca marfu'? Nah, ini bab ini sangat terkait erat dengan isim-isim yang 9. Isim mufrad, musanna, jama' mudzakkar, jama' muannats, jama' taksir. Diingat lagi tanda-tanda rofaknya untuk membaca dan membuat kalimat. Karena ada hukum-hukum marfu. Barakallahu fikum. Ya. Nah. Barakallahu fikum. InsyaAllah besok pagi subuh kita mulai. Setelah besok subuh, hari keberikutnya hanya ba'dal isya saja insyaAllah ta'ala. Nah. Barakallahu fikum. Belajar pagi cuma hari besok, satu hari lagi. Setelah itu belajar muyassar hanya ba'dal isya kecuali malam Jumat. Wallahu a'lam, naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam.